piano ni tahun 1958. Ini apa? Ini namanya bongo. Oh, pakcik ingatkan piano, kata dia. Ini cerita pendekar bujang lapuk. Piano sebutan dia. Jadi isteri pula sibuk macam itu. Sibuk yang dia sendiri pun tak tahu apa benda yang sibuk. Anak-anak pun sibuk. Cuti sekolah aja, tuition terus. Yang nak periksanya tahun depan. Tapi budak-budak tuition hari ini. Cuti sekolah hari Jumaat. Hari Sabtu, Ahad, cuti start. Hari Isnin kena pergi sekolah balik. Tuition. Sibuknya budak-budak. Sampai pening kepala. Masuk kelas taekwondo, masuk kelas renang. Sagi masuk kelas hafazan pula. Sagi pergi tuition. Sagi pergi sekolah. Budak-budak pun tuition. Cikgu pun sibuk. Cikgu pun sibuk. Mana nak mengajar. Mana nak kerosos. Mana nak main skin cepat kaya. Ui, sibuk sungguh cikgu ni. Macam-macam benda yang sibuk. Ustaz pun sibuk. Sana ceramah. Sini ceramah. Pun sibuk juga. Nabi kata, dalam keadaan sibuk-sibuk macam tu, kalaulah kita buat ibadat, apa fadilatnya? Kalaulah dalam keadaan huru-hara sekarang ni, kita sempat berbuat ibadat, apa kelebihannya? Sesungguhnya, tabiat manusia apakala kena susah dan kesempitan daripada bala dan huru-hara, jadi sibuklah ia dengan hal susah dan bala. Kita tengok banjir sudah. Yang duduk di pusat penempatan banjir sementara tu, berapa banyak yang semayang? Berapa banyak? Berapa ramai yang semayang? Tak tahulah ustaz, saya tak pernah banjir. Ha, doa-doa lah tuan-tuan. Mudah-mudahan kampung tuan-tuan tahun ni banjir. Merasalah duduk di pusat penempatan banjir. Berapa ramai yang pergi semayang? Nak semayang lagu mana? Aurat pun tak jaga, duduk dalam dewan tu memanjang. Isteri tidur, laki anak darah, isteri orang, laki orang. Anak darah orang tidur, merata. Yang termasuk buai lagi, yang biskut Mary lagi. Yang duk cokong makji ni, yang duk batuk, yang lah. Nak semayang apa tuan-tuan? Sebab tu bila kita pergi tanya dekat mereka, tak semayang makcik? Semayang, semayang, rumah orang duk hanyut, tanya semayang. Marah kita. Rumah orang duk hanyut, dia tanya semayang, semayang. Kalau tak hanyut, kita tak semayang. Tak payah habak, tak apa. Oi, berapa persen tuan-tuan yang pergi semayang? Dia tak tahu. Kalaulah dia semayang waktu banjir tu, subhanallah, besar kepala. Macam yang di Johor baru. Tak dua tahun lepas banjir di Johor, habis bumbung je nampak. Masjid pun tinggal bumbung. Mereka pergi semayang Jumat atas bumbung masjid tuan-tuan. Oi, kita tengok dalam TV, tengok dalam surat khabar, mereka pakat duduk semayang Jumat atas bumbung masjid. Tuan-tuan nak sembahyang macam mana? Bumbung masjid tuan-tuan, kubah setengah bawang. Tu, kubah bentuk bawang, tuan-tuan nak sembahyang macam mana? Bumbung masjid depa flat tu tak apa lah. Bolehlah pergi buat kemah ke apa ke atas tu. Kalau bumbung rumah tuan-tuan, bumbung masjid tuan-tuan, pergi buat kubah setengah bawang, kuncup payung, macam mana nak buat? Kayung buka, payung buka setengah. Ya, depa ni depa fikir panjang, depa buat. Jadi senang buh mimbar satu, makmum senang semayang. Dalam keadaan banjir pun boleh semayang. Yang ni ujian yang Allah Ta'ala bagi. Bukan Allah nak seksa rumah orang banjir ni, saja-saja bukan. Allah nak tengok, kamu ni okey ke tak okey. Allah tu Tuan kita. Bila Tuan kata kita ni kena semayang, kena semayang. Macam tuan-tuan, tuan-tuan ada bos. Kalau tuan-tuan ikut cakap bos, bos suka. Suka. Maha bos kita Allah. Allah kata semayang. Kalau kita ikut cakap dia, Allah suka. Tu saja yang kita kena pegang. Senang aja tuan-tuan. Kalau kita ni jadi orang bawah, ada orang atas kita, ikut cakap orang atas suka. Orang atas kita siapa? Yang atas tu siapa? Yang maha atas. Allah. Allah kata buat apa? Buat api. Allah suka. Walaupun Allah bagi banjir dekat kita ustaz. Ya. Walaupun Allah bagi banjir dekat kita. Tapi itu ujian. Allah nak tengok kamu boleh lulus tak boleh lulus. Ujian. Macam tuan-tuan jadi komando. Bawa pisau rainbow je masuk hutan. Adakah itu dikira sebagai dera?

Ni tuan-tuan mengaji sekarang ni, pahala dia macam tuan-tuan buat tahajud tiap-tiap malam. Tuan-tuan mana boleh puasa tiap-tiap hari? Rumah terbuka raya lah duk ada lagi ni. Dah nak masuk raya haji pun masuk terbuka raya Aidilfitri lagi. Tak boleh puasa tiap-tiap hari, tapi Nabi kata, kelebihan menghadiri majlis ilmu macam orang puasa sunat tiap-tiap hari. Subhanallah. Ada orang yang rajin sembahyang malam tapi tak rajin mengaji. Ada orang yang rajin puasa sunat tapi malas mengaji. Dia cuma dapat pahala sembahyang, dia cuma dapat pahala puasa sunat. Tapi kita ni tuan-tuan rajin mengaji tapi agak malas sembahyang tahajud. Kadang-kadang aja sembahyang tahajud. Tak pun jarang-jarang sembahyang tahajud. Tapi tuan-tuan rajin main mengaji, pahala dia macam sembahyang tahajud setiap malam. Jadi Allah ganti ikut situ. Maha adil Tuhan. Maha adil Tuhan tuan-tuan. Macam orang perempuan, dia pun tak wajib sembahyang Jumaat. Tapi Allah ganti pahala sembahyang Jumaat dengan mereka jaga anak-anak, jaga makanan, jaga rumah tangga. Pahala mereka jaga tu macam orang laki-laki datang sembahyang Jumaat. Adilnya tuan-tuan. Supaya orang perempuan bersalin seolah-olah balik pada haji dan umrah. Kita tak mampu nak pergi haji tiap-tiap tahun pasal kota. Tapi kita boleh dapat pahala haji umrah tiap-tiap tahun dengan salin. Jadi akak-akak rajin salin insya-Allah. Tuan-tuan tak ada duit nak pergi umrah tiap-tiap hari, tapi tuan-tuan boleh dapat pahala umrah. Lepas sembahyang subuh, tuan-tuan jangan ke mana-mana. Duduk tempat sembahyang, berzikir, baca Quran, i'tikaf sampai naik waktu isyrak. Kemudian tuan-tuan sembahyang sunat isyrak, tuan-tuan balik ke rumah, tuan-tuan dapat pahala umrah. Allah ganti pahala macam itu. Buatlah yang mana dah pencin. Lepas subuh nak balik nak buat apa? Nak buat apa balik rumah lepas subuh? Nak pergi hantar anak? Anak dah besar semua dah. Nak hantar cucu? Kita tak bela cucu. Nak pergi market? Ikan pergi pasal borong hari tu 6 kilo tak habis lagi. Buat seminggu 4 kali. Lepas sembahyang subuh, baca Quran, jangan berubah tempat. Sembahyang isyrak. Lepas sembahyang isyrak, turun balik. Jumpa dengan satu orang di bawah. Assalamualaikum Haji. Dari mana Haji? Daripada umrah. Kawan tu naik kereta geleng kepala. Tak sihat orang tua tu. Tak sihat apa hang? Tak faham. Tuan-tuan kena jawab macam itu. Daripada mana Haji? Baru balik umrah. Semalam aku jumpa dia. Bila umrah dia? Dia ni dia pada ayah pin ke apa kan ni? Tak. Dia cakap betul tu. Dia cakap betul. Dia baru balik umrah betul. Dia dapat pahala umrah di sini. Tapi pasal kita tak faham. Kita kata tak sihat. Dah tak sihat Abang Haji tu bang ya. Pun nak buatkan. Tu lah semayang rajin sangat. Dah tak sihat. Sebab ada orang kata baca Yasin banyak-banyak gila isim. Ada orang tanya saya, ustaz, ustaz suami saya ni rajin baca Yasin ustaz. Dia mau kata baca Yasin ni kalau banyak-banyak ustaz gila isim. Si kata akak yang gila isim tu yang tak baca Yasin kok. Oi. Apa masalah baca Yasin banyak-banyak gila isim? Tak ada lah. Ini pun masalah juga. Yang menyanyi banyak-banyak tak ada gila isim. Baca Quran pergi gila isim. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala menggantikan pahala macam itu, kan adil Tuhan. Kita tak jadi sahabat untuk hijrah dengan Nabi, tapi kita dapat pahala hijrah. Inilah dia pahala dia. Kalaulah kita kata, ish, untung jadi sahabat Nabi ustaz ya, dia mau dapat pahala hijrah besar pahalanya. Kenapa saya tak dijadikan sahabat Nabi ustaz? Sekarang tak payah jadi sahabat Nabi. Kamu semayang aja macam mana pun. Tengah sibuk kenuri kenara, kamu semayang, bentang sejadah, Allahu Akbar. Bawah kemah tu kamu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar azan. InsyaAllah ada orang ikut di belakang. Sibuk-sibuk menega tu, tutup kedai, solat. Kan hebat tu tuan-tuan. Tengah-tengah meeting, kita tangguhkan dulu mesyuarat buat sementara waktu, kita semayang dulu. Allahu Akbar. Seronoknya tuan-tuan. Main bola sepak pukul 8.30 start. Pukul 9.30, 9.45 rehat. 9 suku rehat.